Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang lalu kita menyebutkan tentang pembahasan boleh idgham dan fakul idgham, membuka idgham. Dan ini terjadi pada empat keadaan, yaitu pada keadaan pertama pada dua huruf yang sama berupa ya, yang ya kedua harus berharokat asli. Nah, contohnya hayya atau hayyya, bisa idgham dibaca hayya atau fakul idgham kita baca hayyya. Nah, kemudian keadaan yang kedua pada huruf yang sama berupa ta, yaitu dua ta. Nah, yang dua ta ini ada pada kata berwazan ifta'ala seperti iktatala dan istataro. Nah, jika pada keadaan ini bisa idgham dan bisa fakhul idgham. Jika idgham maka iktatala menjadi qattala. Nah, istataro menjadi sattaro. Nah, jika terjadi padanya idgham. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk yang ketiga. Ya, yang ketiga sekarang ya. Apa yang ketiga sudah dibaca? Sekarang contoh. Nah, iya, yang ketiga juga sudah sempat dibaca, yaitu pada fi'il mudore mudo'af dan fi'il amr mudo'af yang keduanya madzum dengan sukun. Madzum tandanya sukun. Nah, barakallahu fikum. Lalu disebutkan contoh idghamnya. Nah, mayyartadda yang fakul idgham mayyartadid. Nah, itu ya. Nah, sekarang contoh yang fakul idgham. Nah, tadi disebutkan contoh yang idgham mayyartadda. Nah, jika dibaca fakul idgham maka mayyartadid. Sekarang lanjutan pada bacaan berikutnya. Ya, silakan baca Mas Fadil. Bismillah. Qala al-muallif habibullah. Contoh fakul idgham, memisahkan idgham. Seperti pada firman Allah Ta'ala, waghdud min sawtik. Dan juga contoh irtadada menjadi irtadda, lalu terjadi idgham sehingga menjadi irtadda dengan wazan ifta'ala. Kemudian mudhari'nya yartadidu, kemudian menjadi yartaddu, lalu terjadi idgham menjadi yartaddu dengan wazan yafta'ilu. Contoh fi'il di atas dan di bawah ini untuk fi'il amr dan mudhari' ketika majzum beserta i'lalnya bisa dua wajah, yakni idgham dan al-fakku. Yang pertama, lam yartadda, al-baqa'u ala al-idgham, tetap dalam idgham. Yang kedua, yartadid, al-fakku ala al-idgham, memisahkan idgham. Contoh lain, fi'il Allah, asalnya adalah Allah, kemudian terjadi i'lal sehingga menjadi Allah, kemudian menjadi diidgham sehingga menjadi Allah. Fi'il Allah, asalnya adalah Allah, lalu terjadi i'lal menjadi Allah, kemudian terjadi idgham menjadi Allah dengan wazan fa'ala. Mudhari'nya yaghuddu, asalnya adalah yaghuddu, kemudian terjadi i'lal sehingga menjadi yaghuddu, lalu terjadi idgham menjadi yaghuddu dengan wazan yaf'ulu. Fi'il amrnya adalah ghuddu, asalnya adalah ughdud. Kemudian menjadi terjadi i'lal sehingga menjadi ghul, alif atau hamzah wasal, kemudian ghain dhammah, lalu dhad sukun, kemudian dhad sukun. lalu menjadi hamzah wasal, ghain dhammah, dhad sukun dan dhad fathah. Lalu menjadi hamzah wasal, ghain dhammah dan dhad fathah bertasydid. Lalu menjadi ghullo dengan wazan uf'ul. Iya, hasan. Qala al-mu'allif hafizahullah, contoh fakul idgham yaitu memisahkan idgham seperti pada firman Allah Ta'ala waqbud min sotik. Nah, yang contoh di atas contoh untuk yang sebelumnya ya, yang pada lihat antum ayat sebelumnya contoh untuk idgham mayyartadda. Kalau yang sekarang kita baca contoh untuk fakul idgham waqbud. Nah, andaikan di idgham apa bacaannya? Wakudlo, wakudlo. Nam, itu ya. Barakallahu fikum. Nam, contoh lainnya irtadada. Nam, irtadada apa bacaannya? Iftaala. Nam, lalu terjadi iklal, apa iklalnya? Mau kita iklal idgham. Ada dua huruf yang sama yaitu dal. Maka dal pertama 6 kita sukun supaya bisa terjadi idgham. Kenapa enggak kita pindah harokatnya? Karena huruf sebelum dal berharokat, iya kan? 6 sehingga langsung kita sukun. Kalau huruf sebelumnya sukun, maka harokat yang huruf sama ini kita pindah ke huruf yang sukun. Namun karena huruf sebelum dal itu berharokat yaitu ta, maka dalnya langsung kita sukun. Maka menjadi irtadda. Nah, yaitu dal pertama sukun, dal kedua berharokat. Lalu dalam tulisan wajib idgham ditulis dalam satu dal diberi tanda syiddah atau tasdid. Irtadda, wasannya ifta'ala. Begitu juga pada fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya asalnya yartadidu, wasannya yafta'ilu. Nah, di sini ada satu kata ada dua huruf yang sama, maka kita bisa melakukan idgham atau terjadi idgham di sini. Nah, bagaimana cara mengidghamnya? Dengan mensukun huruf yang pertama dari huruf yang sama. Disukun. Nah, kenapa enggak dipindah harokatnya? Apa jawabannya? Karena harokat sebelum huruf yang sama itu, karena huruf yang sama berharokat ya. Karena huruf sebelum huruf yang sama itu berharokat sehingga tidak dipindah. Karena itu kita sukun menjadi yartaddu, dal pertama sukun, dal kedua berharokat. Lalu ditulis wajib idgham, ditulis satu dal dengan memberi tanda siddah atau tasdid, menjadi yartaddu, wazannya yafta'ilu. Nah, contoh fi'il di atas dan di bawah ini untuk fi'il amr dan mudhari' ketika majzum beserta iklalnya bisa dua wajah, yaitu idgham dan al-fakku, yaitu fakul idgham. Lam yartadda, contoh untuk apa ini? Untuk idgham. Ya. Farqulikum. Lam yartadid, contoh untuk fakul idgham. Addo. Nah, addo ini idgham bukan? Idgham ya, asalnya addo. Lalu untuk menidgham, maka kita mensukun huruf yang pertama dari huruf yang sama. Nah, sehingga ghin fathah dot sukun, dot yang pertama sukun, dot yang kedua fathah, lalu setelah itu diidgham menjadi addo, wazannya fa'ala. Begitu juga pada fi'il mudhari'nya yaghuddu. Nah, asalnya yaghuddu, wazannya yaf'ulu. Barakallahu fikum. Nah, di sini antum lihat ketika kita mau mengidgham memindahkan harokat dot ke harokat ke huruf sebelumnya, kenapa kita pindahkan? Apa jawabannya? Karena huruf sebelumnya sukun, gitu kan? Huruf sebelum dot sukun bukan? Sukun yang dia itu ghin, maka hurufnya kita, maka harokat dot yang dia itu doma kita pindah ke ghin, sehingga ya fathah ghin doma, dot pertama sukun, dot kedua doma, menjadi yahuddu, wasannya yafulu. Nah, bagaimana dengan fi'il amr? Lihat fi'il amr. Fi'il amrnya uddo. Asalnya apa? Ugdud. Ikut wazan uf'ul. Uf'ul. Uktub. Ya. Lalu, 6. pada ukbut ini antum melihat terjadi ada dua huruf yang sama, iya enggak? Maka yang kita lakukan, yang kita lakukan adalah mau mengidghom, maka harokat dot yang pertama kita pindah ke harokat gin, maka kita pindah ke huruf gin. Ya. Ada spidol, tampilkan spidol. Perhatikan fi'il amr. Ugbud min sautik. Ugbud di sini fakul idgham atau idgham? Fakul idgham. Kita mau mengidgham ini. Ugbud. Nah, apa yang kita lakukan? Bisa enggak mengidgham? Bisa, karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Dalam satu kata terdapat dua huruf yang sama, yaitu dot. Nah, dalam keadaan idgham, huruf yang pertama harus disukun. Iya kan? Nah, maka huruf pertama ini, yang dot huruf pertama ini, maksudnya huruf pertama dari huruf yang kembar. Huruf yang pertama dari huruf yang kembar ini berharokat doma, kita pindahkan dulu ke huruf sebelumnya yang yaitu gin. Nah, kenapa kita pindahkan harokatnya? Karena huruf sebelumnya adalah sukun, ya kan? Maka ginnya sekarang berharokat doma. Lalu setelah itu dotnya kehilangan harokat. Maka dot pertama sukun, dot kedua juga sukun. Ya enggak? Lalu hamzah wasal enggak kita butuhkan di sini. Kenapa enggak kita butuhkan? Karena huruf fa kalimah sudah berharokat. Huruf pertama pada kata sudah berharokat. Apa wazannya? Of'ul. Of'ul. Mana huruf pertamanya berarti of'ul ini? Fa, ini fa kalimah. Fa kalimah ini huruf pertama. Karena hamzah wasal adalah tambahan saja. Nah, lihat ugbud berarti butuh enggak kita kepada hamzah wasal? Enggak butuh, karena itu kita buang menjawab soal. Maka sekarang antum baca good. Ya. Nam, gin doma dot pertama sukun, dot kedua sukun. Nah, ketemu dua sukun kan? Sehingga apa? Sehingga yang seperti ini tidak boleh terjadi, ketemu dua sukun dalam satu kata. Nam, bahkan dalam dua kata juga kalau sukunnya berdekatan pun tidak terjadi ketemu dua sukun. Apalagi dalam satu kata. Maka bagaimana cara menghindarinya? Nah, cara menghindarinya adalah dengan membuang salah satu sukun atau dengan apa? Menghidupkan salah satu sukun dengan harokat. Nah, yang seperti ini kita nggak membuang sukun beserta hurufnya, karena untuk kaidah membuang sukun beserta hurufnya ketika ada di huruf ilat. Iya. Ini ada di huruf sahih semua. Maka apa yang kita lakukan? Hidupkan salah satu sukun. Dengan apa hidupkannya? Nah, hidupkannya bisa dengan apa? Wajah-wajah yang akan kita baca pada bacaan berikutnya. Nah, kita jelaskan sekarang supaya tinggal kita baca saja. Bagaimana hidupkannya? Untuk melihat. Pertama bisa dengan fathah. Harokat fathah ini harokat asal iltiqa untuk harokat untuk takhfif. Maka menjadi guddo, guddo. Ini berarti fathah ini harokat untuk takhfif, meringankan bacaan. Yang kedua, wajah kedua dengan apa? Harokat asal untuk iltiqa' sakinain. Apa itu harokatnya? Kasro. Maka antum kita baca guddi. Yang ketiga, harokat idba, yaitu mengikuti harokat sebelumnya. Apa harokat sebelumnya? Doma. Maka kita baca guddo. Apa? Guddu. Nam guddu. Jadi ada guddo, guddi, guddu. Ya, ada tiga wajah. Ini untuk fi'il yang wazannya fa'ala yaf'ulu. Adapun untuk fi'il yang wazannya fa'ala yaf'alu, seperti apa? Seperti mala ya yamalu, ya enggak? Atau apalagi yang wazan lain faro yafiru. Faro yafiru. Nah, ini fi'il amrnya ada berapa wazan ini? Mala yamalu ini apa wazannya? Fa'ala yaf'alu. Maka fi'il amarnya cuma dua wajah. Ya, fi'il amar cuma dua wajah. Nah, yaitu apa wajah pertama? Mala. Wajah kedua? Mali. Faro ya firu. Apa wajah pertamanya? Firro. Wajah yang kedua? Firri. Nah, itu. Nah, ya kita lihat lagi bacaan. dibaca Mas Jubair. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, ghuddo adalah fi'il amr majzum dengan sukun muqaddarah karena idgham, dan ugdud adalah fi'il amr majzum dengan sukun karena fakul idgham, yakni memisahkan idgham. Iya. Jadi ketika antum i'rab, ghuddo fi'lu amrin mabni ala sukun muqaddar. Ketika antum i'rab, ghuddo fi'lu amrin mabni ala sukun muqaddar. Hurikat fil fathi lil tilqa sakinain. Gitu ya. Boleh enggak kita baca guddu? Boleh. Hurikat fidomi juga lil tilqa sakinain. Kita baca lagi guddi. Hurikat hurikat bil kasri lil tilqa sakinain. Nah, bedanya kalau fathah karena takhfif, doma karena harokat idba, adapun kasra untuk harokat aslu lil tilqa sakinain. Nah, guddo, guddu sama guddi. Barakallahu fikum. Ya, sekarang Mas Rizal baca. Bismillah, qala al-muallif hafizallah. Berbeda halnya tidak terjadi fatul idgham atau pemisah huruf idgham pada contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, yashuddu dikarenakan tidak majzum. Yang kedua, syuddu. Nah, sebentar. Ya syuddu tidak terjadi fakul idgham, yaitu artinya harus idgham. Kenapa? Karena tidak majzum. Yang kita bahas tadi apa? Nah, fi'il mudha'af dan fi'il mudhari' mudha'af dan fi'il amr mudha'af yang keduanya majzum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan majzumnya fi'il mudhari' ketika terkena perangkat jazm, ya enggak. Adapun fi'il amr kita dikatakan majzum itu menurut pendapat ulama ahlul kufah, yang mereka mengatakan bahwa fi'il terbagi menjadi dua, fi'il apa? Fi'il madi dan fi'il mudore. Adapun fi'il amr menurut mereka bagian daripada fi'il mudore yang majzum, itu ya fi'il amr. Sehingga di sini dipasakan dengan fi'il amr yang majzum. Adapun menurut pendapat ulama ahlul basra dan lainnya mengatakan fi'il amr itu mabni. Mabni. Namun dalam i'rabnya mabninya apa? Mabni tanda binanya seperti majzumnya fi'il mudhari. Ngerti? Seperti if'al, fi'ilun mudhari'un majzumun bisukun. Seperti antum mengucap lam taf'al. Lam taf'al apa? Fi'lun mudhari'un majzumun bisukun juga, iya kan? Bisukun maksudnya tandanya sukun. If'ala fi'lun mudhari'un if'ala fi'lu amrin. If'al fi'lu amrin ya, majzum fi'lu amrin mabni ala sukun. Diulang. If'al apa ini? Fi'lu amrin mabni ala sukun. Seperti antum mengucap lam taf'al. Apa lam taf'al? Taf'al fi'lu fi'lun mudhari'un majzumun bilam alamatun jasmihi sukun. Kemudian if'ala fi'lu amrin mabniyun bi hadfin nun. Kan itu. Lam taf'ala apa ini? Fi'lun mudhari'un majzumun bi hadfin nun atau majzumun bilam alamatun jasmihi hadfun nun. Iya kan? If'alu sama dengan ucap antum lam taf'alu. If'ali sama dengan ucap antum lam taf'ali. If'alna lam taf'alna. Nah, itu kan. Nah, itu karena itu dikatakan di sini fi'il mudhari' dan fi'il amr yang mudha'af yang majzum. Yang majzum tanda jazmnya sukun dan tidak bersambung dengan nun niswa. Maka ketika di sana ada fi'il mudhari' yang tidak majzum, lam yasuddu, maka tidak boleh kita pisah hurufnya, kita melakukan fakhul idgham enggak boleh. Enggak boleh kita berkata yasdudu. Nah, itu maksudnya. Yasdudu. Boleh enggak kita mengatakan yasdudu seperti mengucap yaf'ulu? Boleh enggak? yasdudu. Boleh enggak kita mengucap yasdudu seperti mengucap yaf'ulu karena wazannya yaf'ulu? Tidak boleh karena di situ ada terjadi dua huruf yang sama yang dalam keadaan seperti itu menuntut harus idgham. Maka kita katakan apa? Yasuddu, yasuddu, gitu kan? Nah. Barakallahu fikum. Kemudian baca lagi, Mas Rizal. Yang kedua, syuddu. Lam yasuddu dikarenakan majzumnya bukan dengan sukun namun dengan menghapus nun. Iya. Nah, berikutnya pada contoh syuddu dan lam yasuddu. Lam syuddu fi'il apa nih? Syuddu fi'lu amrin, fi'il amr. Mabniun fi hadfin nun, mabni tandanya hadfun nun. Lam yasuddu fi'il apa? Fi'lun mudhari'un majzumun bila mu'alamat jasmihi hadfun nun. Nah, itu ya. Berarti keduanya memang majzum. Nah, tanda apa tanda jasmnya? Hadfun nun. Karena tanda jasmnya hadfun nun bukan sukun, maka tidak terjadi fakul idgham, maka harus tetap idgham. Nah, barakallahu fikum. Fi'il amr dikatakan majzum mengikuti pendapat ulama ahlul kufa, dan juga majzumnya fi'il amr adalah apa? Binanya fi'il amr adalah apa? Binanya ala majzumu bihi mudhari'uhu, yaitu dengan majzumnya fi'il mudhari'. Barakallahu fikum. Karena itu kita katakan majzum di sini. Ya, berganti bacaan. Mas Pasya baca. Bismillah, qala al-muallif hafizallahu ta'ala. Kemudian contoh berikutnya usdudna, lam yashdudna. Pada keadaan ini wajib membuka idgham dalam kurung fakul idgham dikarenakan fi'il mudha'af bersambung dengan nun niswah. Iya. Aksara. Contoh berikutnya usdudna, ini untuk fi'il amr. Lam yashdudna untuk fi'il mudhari' yang majzum. Pada keadaan ini wajib membuka idgham, yaitu fakul idgham. Kenapa? Dikarenakan fi'il mudha'af bersambung dengan nun niswah. Nah, apa pembahasan kita tadi di poin ketiga? Bolehnya idgham dan fakul idgham kan? Pada empat keadaan. Nah, pembahasan kita pada catatan untuk melihat boleh idgham dan fakul idgham pada empat keadaan. Keadaan ketiga, ketika fi'il mudhari' mudha'af dan fi'il amr mudha'af yang keduanya majzum bisukun. Nah, itu. Ketika keduanya majzum bisukun, maka boleh idgham dan fakul idgham. Boleh antum katakan hudza, boleh antum katakan ukdud. Mengerti? Boleh antum katakan lam yakdud, boleh antum katakan lam yakuddu. Iya, itu ya. Nah, itu asal pembahasan. Yaitu ketika apa? Ketika fi'il mudhari' atau fi'il amr majzum dengan sukun. Nah, adapun contoh yang barusan kita dapati lam yasuddu apa ini? Yasuddu atau lam yasuddu atau suddu, lam yasdudna atau usdudna, di sini tidak bisa dua wajah, hanya satu wajah, ya. Yasuddu wajah apa? Yasuddu hanya wajah idgham. Lam yasuddu wajah apa? Hanya idgham. Lam yasdudna atau usdudna wajah apa? Fakul idgham. Nah, barakallahu fikum. Ya, Mas Afan, silakan baca. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Catatan yang pertama, jika perangkat jazm masuk pada fi'il mudhari' mudha'af, maka idghamnya dipisah menurut bahasa Ahlul Hijaz dan tetap diidgham menurut lughah Bani Tamim dan selainnya. Naam. Catatan, jika perangkat jazm masuk pada fi'il mudhari' mudha'af, maka idghamnya dipisah, yaitu terjadi fathul idgham, maksudnya maka terjadi fathul idgham. Itu ya. Menurut lugah ahli Hijaz dan tetap idgham menurut lugah Bani Tamim dan selainnya. Nah, contohnya yang telah lewat. Ya, contoh yang telah lewat artinya apa? Dua wajah tadi, dua wajah yang kita baca tadi, kalau kita baca idgham menurut lugah siapa? Bani Tamim. Kalau kita buka idgham yang menjadi fakul idgham, maka lugah siapa di situ? Ahlul Hijaz, yaitu 6. Untuk contoh yang telah lewat. 6. Ya, bacaan berikutnya. Mas Ridho. Yang 2 sekarang. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah. Yang kedua. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah. Yang kedua. Kemudian jika fi'il mudhari ini berwazan yaf'ulu, yakni ainnya dhammah, maka memiliki 3 wajah pada idghamnya, yaitu memfathah lam fi'il untuk takhfif, yakni meringankan pengucapan, mengkasroh lam fi'il sebagai harokat asal bertemunya 2 sukun, atau mendommah lam fi'il sebagai harokat itba', yakni mengikuti harokat sebelumnya, seperti lam yashudda fathah untuk takhfif, lam yashuddi kasroh sebagai harokat asal bertemunya 2 sukun, lam yashuddu dommah sebagai harokat itba'. Jika fi'il mudhari' muda'af ini berwazan yaf'ulu dan yaf'ilu, yakni ain fi'ilnya fathah dan kasroh, maka memiliki 2 wajah, yaitu fathah dan kasroh, seperti lam yamallah dan lam yamalli, lam yahinna dan lam yahinni. Nah, aksanta. Catatan yang kedua, kemudian jika fi'il mudhari' ini berwazan yaf'ulu, ainnya di dhamma, maka memiliki 3 wajah pada idghamnya. Nah, yaitu memfatha lam fi'il untuk takhfif. Memfatha lam fi'il untuk takhfif, ya. Apa itu takhfif? Meringankan pengucapan. Antum baca lam yasudda. Fathah bukan? Fathah yaitu pada dal huruf yang idgham dibaca fathah untuk meringankan pengucapan. Nah, barakallahu fikum. Ya, lihat di papan tulis sudah ditulis sebetulnya, cuman untuk lebih mengingatkan ya. Asalnya yasdudu, gitu kan? Wazannya apa? Yaf'ulu. Hanya saja yang seperti ini terjadi i'lal idgham. Yaitu apa? Idghamnya. Kenapa terjadi i'lal idgham? Karena dalam satu kata terdapat 2 huruf yang sama. Gitu ya. Kemudian memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Yang syarat-syarat ini telah kita bahas. Maka kita yang kita lakukan adalah memindahkan dal ke sin. Memindahkan harokat dal doma ke sin. Maka sin menjadi doma. Yang tadinya yasdudu menjadi yasuddu. Nah, sinnya doma, dal pertama sukun, dal kedua doma. Yasuddu. Lalu setelah itu wajib ditulis idgham. Yaitu apa? Ditulis satu dal dengan memberi tanda tasdid. Ya. Suddu. Nah, ketika masuk lam. Saya masuk lam. Masuk lam, antum lihat lihat hakikat dari huruf dal. Hakikat dari huruf dal ini berapa dal? 2. Dal yang tasdid hakikatnya 2 kan? Masukkan lam ke yasuddu. Maka apa tanda jazm? Sukun kan? Sehingga setelah itu ketemu 2 sukun. Lam yasud, dal pertama sukun, dal kedua sukun. Ini yang dikatakan ketemu 2 sukun. Bertemu 2 sukun. Kenapa? Karena sukun yang pertama disebabkan sukun yang pertama pada dal dikarenakan perpindahan harokat, sukun yang kedua karena kemasukan huruf lam jazm, ya, sehingga ketemu 2 sukun. Nah, ketika ketemu 2 sukun, maka harus dihidupkan salah satu sukunnya dengan apa? Wajah pertama dengan fathah untuk takhfif, takhfif, maka menjadi lam yasudda. Wajah kedua, kasroh untuk harokat asal iltiqo sakinain, lam yasuddi. Wajah ketiga, harokat idba, yaitu mengikuti harokat sebelum sukun pada huruf pertama ini, huruf yang kembar ini, yaitu doma, menjadi lam yasuddu. Nah, sehingga kalau harokat idba seperti enggak majzum ya, lam yasuddu tetap kan? Iya enggak? Nah itu. Nah, suatu ketika antum mendapati bacaan tertentu atau tulisan tertentu dengan harokat seperti ini, lam yasuddu, nah, antum jangan bingung. Loh, kenapa enggak majzum padahal ada lam? Bisa kan ada pertanyaan gitu? Kenapa lam yasuddu? Kenapa lam yasuddu sama dengan antum mengucap yasuddu tanpa lam? Iya enggak? Yasuddu tanpa lam, ada lam yasuddu. Sama enggak bentuknya? Sama, berarti lam seperti enggak berpengaruh. Ya, lam seperti enggak berpengaruh kan? Jawabannya apa? Jawabannya itu terjadi sukun namun sukunnya maqdar. Terjadi sukun namun sukunnya maqdar. Adapun doma itu ditulis karena hurikat litiqa sakinain. Hurikat bidhommi bidomati litiqa sakinain. Wa dhommi harakatul itba. Nah itu ya. Naam, barakallahu fikum. Ya, lanjutkan bacaan. Nah, Yasin baca. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala. Yang ketiga, apabila huruf yang telah terjadi idgham seperti julla, dalla dan syadda disukun karena bersambung dengan dhamir rafa, maka wajib membuka idgham, fakul idgham. Seperti pada firman Allah taala, qul in dalaltu wa syadadna asrahum. Keduanya terkadang terjadi permisahan idgham dan ini dihukumi syad, bersifat samai, seperti pada ucapan mereka lahihat ainuhu alilasiqau, yang artinya matanya melekat karena kotoran mata, wadah air dari kulit itu berubah baunya. Dan pada darurat syair, seperti ucapan penyair alhamdulillahil aliyil ajlali al-wasi'il fadli al-wahubil muhjizili, segala puji bagi Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha luas kebaikannya, maha pemurah, maha memberi. Kiasnya atau yang sesuai dengan kaidah adalah Allah lahat al-ajalli. Iya, ahsanta. Barakallahu fikum. Naam. Iya, perhatikan yang catatan ketiga. Apabila huruf yang telah terjadi idgham seperti syadda, dhalla dan julla disukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, karena bersambung dengan dhamir rafa', maka wajib membuka idgham. Seperti pada firman Allah taala, qul in dhalaltu wa syadadna asrahum. Nah. Barakallahu fikum. Terjadi fakul idgham tidak? Terjadi fatkul idgham. Nah. Terkadang terjadi pemisahan idgham dan ini dihukumi syad, bersifat samai, artinya kita mengikuti apa yang sudah berlaku ya, mengikuti apa yang sudah berlaku pada orang Arab yang kita dapati di kitab-kitab mereka. Nah, seperti pada ucapan mereka lahihat ainuhu alilasiqa'u. Nah, syahidnya di situ alila di fakul idgham, padahal seharusnya adalah di idgham. Secara kias di idgham yaitu apa? Alila menjadi apa? Menjadi Allah. Lahihat. Nam. Fakul idgham. Seharusnya kiasnya apa? Lahat. Nam. Begitu juga pada ucapan penyair alhamdulillahil aliyil ajlali alwasi'il fadlil wahu bil mujizili. Nam, di situ ajlali. Apa kiasnya? Nam, al-ajalli. Itu ya. Nah, yang seperti ini yang keluar dari kaidah ini bersifat samai dan disebut dengan sad, dihukumi sad. Nah, karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai dari pembahasan idgham. 6. Dan pada pertemuan mendatang kita akan memasuki subbab ketujuh, bertemunya dua sukun. 6. Iltiqa sakinain. Tersisa berapa bab? Setelah iltiqa sakinain, bab apa lagi? Bab waqaf. 6. Bab waqaf, apa artinya waqaf? Berhenti. Dengan selesainya bab waqaf, maka berhentilah kitab ini. Gitu ya. Jadi tinggal dua bab lagi, insya Allah selesai. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada catatan yang golek idgham dan fakul idgham ini kan disebutkan empat keadaan. Iya. Tapi poinnya ada, cuma ada tiga. Catatan boleh idgham dan fakul idgham pada empat keadaan. 1, 2, 3. Iya, betul. Yang kedua, iya, itu yang ketiga itu 3 dan 4 ya. Diperbaiki tulisannya, aksan tadi ingatkan. Pada fi'il mudhaf, fi'il mudhari' mudhaf itu 3, yang 4-nya fi'il amr mudhaf. Iya itu. Aksan tadi ingatkan. Iya. Jadi disebutkan di situ catatan, lihat halaman 264. Boleh idgham dan fakul idgham membuka idgham pada empat keadaan berikut. Iya kan? Keadaan yang pertama pada dua huruf yang sama berupa ya. Keadaan yang kedua pada huruf yang sama berupa ta yang berwazan ifta'ala, kepada kata yang berwazan ifta'ala. Yang ketiga dan empat, antara 3 dan 4. Pada fi'il mudhari' mudha'af dan fi'il amr mudha'af. Artinya yang ketiga adalah pada fi'il mudhari' mudha'af, yang keempat pada fi'il amr mudha'af. Itu. Pada fi'il mudhari' mudha'af yang majzumnya dengan sukun, dan pada fi'il amr mudha'af yang mabninya dengan sukun. Kalau mau kita pakai bahasa yang bahasa mengikuti bahasa ulama Ahlul Hijaz, Ahlul Basra, kita katakan fi'il mudhari' mudha'af yang majzum dengan sukun, dan yang keempat pada fi'il amr mudha'af yang mabni tandanya sukun. Nah, itu barakallahu fikum. Jadi tetap empat keadaan, iya kan? Nah, tetap. Itu kelihatannya salah ketik. Iya, memang salah ketik, harusnya empat keadaan. Yang tiga itu harusnya 3 dan 4. Nah, baru ditulis 3 langsung ditulis pada fi'il mudhari. Yang keempatnya kelewat. 3 dan 4. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Yang masih bingung dengan beberapa pembahasan, silakan nanti mendengarkan lewat audio ya. Dan audio ini disimpan di channel, apa nama channelnya, Abu Salma? Disimpan di channel. Channel kita apa? RII, tertulis di RII ya, HTTP. Ilmu Sorof. Iya, itu. Barakallahu fikum. Nah, bisa didengar ulang. Kalau masih belum paham dengan mendengar ulang, silakan Japri ya. Pertanyaan lewat Japri di nomor yang disebutkan di channel, nomor HP. Nanti insyaallah bisa dijawab secara Japri, atau juga bisa juga dijawab ketika taklim umum ini. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.